Mitra Bisnis, meski Bank Indonesia menurunkan BI rate sebanyak 25 basis poin menjadi berada di level 5,75%, dianggap tidak semata-mata dapat langsung menstimulasi sektor usaha untuk memanfaatkan kredit perbankan yang semakin murah. Padahal penurunan BI rate ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi lantaran penyaluran kredit makin produktif dan kinerja bisnis di tanah air juga terus berkembang. Tentu saja juga didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang tidak menurun. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bukankah seharusnya penurunan BI rate akan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Dalam hal itu saya kira saya agak hati-hati. Kalau kemudian kita anggap bahwa BI rate turun, bahwa growth-nya akan naik serta-merta, jawabannya belum tentu. Karena jangan lupa begini, itu kita hanya melihat bahwa seolah-olah yang menjadi constraint, menjadi kendala dari pertumbuhan itu adalah kredit. Tetapi jangan lupa bahwa yang namanya undisbursed loan itu besar sekali loh. Dan itu berkaitan bukan dengan dananya ada, mau dipinjamkan, tetapi orangnya nggak ngambil. Mungkin itu berkaitan nanti dengan problem di sisi supply-nya. Karena infrastrukturnya terbatas, mereka nggak bisa ekspansi. Karena ketidakpastian yang terjadi, mereka nggak bisa ekspansi. Walaupun mereka sudah ambil plafon kredit, nggak mereka disburse uangnya. Nah itu kita nggak bisa selesaikan hanya dengan menganggap bahwa kalau kemudian BI rate turun, Anda berharap lending rate turun, maka kemudian BI rate turun, lending rate turun, maka Anda kemudian akan menganggap bahwa growth-nya naik. Jadi ini yang saya agak khawatir sebetulnya. Jadi seringkali diharapkan bahwa kalau BI rate turun, semua lending rate akan turun, maka kredit naik. Enggak tuh, kalau misalnya kita ingat misalnya di zaman Orde Baru ya, tingkat bunga kredit 18% loh pada waktu itu. Growth-nya bisa di atas 7 tuh. Padahal tingkat bunganya itu 18-21%. Bank Indonesia ini dengan 5,75 adalah terendah sepanjang sejarah. Tapi growth kita bukan yang tertinggi sepanjang sejarah. Jadi saya nggak berani menyatakan bahwa dengan serta-merta kalau misalnya BI melakukan memotong atau menurunkan bunga, maka growth-nya akan naik. Karena growth itu ada faktor lain, dan saya termasuk orang yang nggak terlalu yakin bahwa itu bisa diselesaikan hanya dengan nurunin bunga. Problem di perbankan itu lebih kepada yang disebut sebagai asymmetric information, di mana informasinya itu tidak simetris. Lenders atau bank itu mungkin juga dia tidak mau meminjamkan orang karena ketidakpastian di sektor real. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.